السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki dan wanita. Dan amalan yang paling Allah cintai itu amalan yang wajib. Jadi semoga dengan kita duduk bersimpuh mengkaji ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin, kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah dan kita mendapatkan pahala dari amalan yang paling Allah cintai, yaitu amalan wajib. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, masih bersama bab mulatafatil yatim wal banat wasairi dha'afati wal masakin wal munkasirina wal ihsani ilaihim wa syafaqati alaihim wa tawadu'i ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Bab berkasih sayang dengan anak yatim, anak perempuan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang sedang patah hati karena terpukul, hatinya hancur, dan berbuat baik dengan mereka dan lemah lembut dengan mereka, merendah di hadapan mereka dan tawadu di hadapan mereka. Dan kemarin kita sudah membahas surat dua ayat dari surat Ad-Duha, ayat ke-9 dan ayat ke-10. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat-ayat terakhir yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bawakan dalam bab ini, yaitu surat yang sangat populer dan tidak asing lagi di telinga kita dan di hati kita, yaitu surat Al-Ma'un ayat 1-3. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan ad-din, mendustakan agama dan dan para ulama menjelaskan bahwa ad-din di dalam ayat ini adalah pembalasan di hari kiamat, hisab di hari kiamat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama dan bisa dicek dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir At-Tabari, sebagaimana keterangan Ibnu Jurayj. Kata beliau, yukadzibu bid-din, mendustakan ad-din. Ad-din di dalam ayat ini artinya al-hisab, dihisab, dihitung pada hari kiamat kelak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang selalu kita baca, maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin, raja dan pemilik hari ad-din, yaitu hari hisab, hari pembalasan, hari kiamat. Jadi ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah engkau, siapa orang yang mendustakan hari kiamat? Siapa orang yang mendustakan hari hisab, hari perhitungan, hari di mana Allah memberikan pahala dan hukuman? Itu keterangan para ulama kita, dan ini juga bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan mi'ad wal jaza', hari akhirat dan hari pembalasan. Jadi sekali lagi, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, tahukah engkau siapa orang yang mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan, hari pahala dan hukuman? Siapa dia? Fadzalika alladhi yad'u al-yatim, itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ia tidak mengajak orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Jadi dia adalah orang-orang yang menghardik anak yatim. Di antara keterangan juga kata Abdullah bin Abbas, yadfa'u haqqal yatim. Ia tidak memberikan haknya anak yatim. Qatadah mengatakan ia bersikap keras kepada anak yatim dan menzalimi anak yatim. Jadi orang yang mendustakan hari kiamat itu akan punya ciri-ciri seperti ini diantaranya, hadirin. Tidak memberikan hak anak yatim, menyakiti perasaan anak yatim, kasar sama anak yatim, menzalimi anak yatim, dan tidak mengajak orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Tidak mengajak, memotivasi orang untuk berbuat baik kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Dan itulah sikap yang akan lahir dari orang yang mendustakan hari kiamat. Akan mendustakan yang lahir dari keyakinan yang keliru dan akidah yang salah. Hadirin Allah muliakan. Dan ini menunjukkan korelasi antara ayat ini dan bab. Itu clear. Bab ini tentang berbuat baik sama orang-orang lemah. Dan diantaranya anak yatim. Diantaranya fakir miskin. Makanya sangat terasa hubungan antara ayat-ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, bahwa orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan makan kepada fakir miskin dan mengajak orang untuk memberikan makan kepada fakir miskin, itu adalah orang-orang yang mendustakan hari-hari mendustakan hari kiamat, mendustakan hari hisab. Dan semoga kita dijaga dari sifat-sifat seperti ini, amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang lain, hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa iman terhadap rukun iman yang 6, dan diantaranya tentu saja iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir. itu sangat menentukan sikap seseorang dalam kehidupan. Iman seseorang kepada Allah, iman kepada hari kiamat, iman bahwa semua akan dihisab, dihitung sama Allah, itu sangat mempengaruhi sikap sosial seseorang. Bagaimana ia berinteraksi dengan orang, khususnya orang-orang yang lebih lemah dari dia, orang-orang yang lebih lebih rendah secara sosial dibanding dia, lebih kecil dibanding dia, itu sangat mempengaruhi hadirin. Semakin seseorang itu beriman kepada Allah, semakin seseorang itu beriman bahwa dia akan dihisab, dia akan ditanya, dia akan dihitung, dia akan diganjar dengan pahala dan dengan dosa serta hukuman di hari tersebut. Semakin dia beriman tentang hal itu, dia semakin menjaga sikapnya. Karena dia yakin bahwa dia tidak akan dibiarkan begitu saja. Mungkin hari ini dia lebih kuat, tapi tidak di hari nanti, di hari akhirat. Mungkin hari ini dia lebih powerful, tapi semua akan berakhir hadirin. Dan akan ada hari di mana tidak ada yang selamat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, hati yang penuh dengan iman, hati yang penuh dengan tauhid. Lalu iman dan tauhid dia membuat dia menghormati orang, memuliakan orang, termasuk orang-orang yang lemah dan lebih lemah dari dia. Itulah poin dari surat Asy-Syu'ara 89. Ila man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari hal-hal yang bisa merusak hati. Orang yang sadar betul bahwa dirinya hamba. Ibn Abbas mengatakan orang yang hatinya selamat itu orang yang bersaksi la ilaha illallah. Dan arti la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan di antara makna la ilaha illallah bahwa kita adalah hamba. Dan kalau kita yakin bahwa kita hamba, kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain, karena hamba adalah status yang rendah. Hamba enggak punya bergen, enggak punya posisi tawar. Hamba itu bukan bukan orang besar. Hamba adalah hamba, makhluk yang kecil, hina, kerdil di hadapan Rabb-nya Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ini bisa menjadi darah daging dia hadirin, maka sikap dia terhadap anak yatim pun juga beda. Sikap dia terhadap fakir miskin pun juga beda. Dia gak berani meremehkan orang, walaupun orang ini miskin. Bahkan dia hormati, dia muliakan. Karena dia tahu antara saya dengan beliau ini sama-sama hamba. Dia gak punya apa-apa, saya gak punya apa-apa juga. Cuman saya diamanati dan pertanyaan saya akan lebih banyak daripada dia. Bukankah orang kaya akan dihisab lebih panjang daripada orang-orang miskin? Jadi status kita sama. Kamu gak punya apa-apa, saya juga gak punya apa-apa. Kamu fakir, saya fakir. Ya ayuhannas antumul fuqara ilallah, wahai manusia, kalian tuh fakir di hadapan Allah. Bukankah kita selalu baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika tertimpa musibah, yang artinya inna lillah, kita semua ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Berarti kita gak punya apa-apa. Apa bedanya saya dengan kamu? Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Kamu gak punya apa-apa, saya juga gak punya apa-apa. Kecuali bedanya saya dititipi banyak amanat dan ujian berupa harta, berupa orang tua misalnya, karena dia yatim kita punya orang tua, bahkan sampai kita dewasa kita masih punya orang tua, dan itu adalah amanat yang harus dijaga. Dan kalau kita gak amanat, ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala, dan hisab kita lebih panjang dari yang gak punya harta. Perhitungan hari kiamat nanti lebih pelik daripada yang gak punya harta. Itu bedanya, hadirin. Kalau kita semua yakin bahwa ini bedanya kita dengan orang miskin, terus apa hak kita meremehkan dia? Kalau kita gak, kalau kita itu tadi, gak ada bedanya. Makanya ini sangat erat dengan iman. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Makanya hadirin Allah muliakan, iman itu awal dari kebaikan sosial seorang hamba. Dan ini membedakan. Ini membedakan. Orang-orang beriman itu berbuat baik karena imannya, bukan karena ingin feedback positif, bukan karena ingin nanam jasa ke orang sehingga nanti pas dia sukses dia ingat sama kita, bukan karena membangun network untuk kepentingan-kepentingan duniawi, enggak, bukan sebatas itu. Tapi dia baik sama orang, apalagi yang lebih lemah, lebih rendah, lebih miskin. Itu karena dia beriman kepada Allah bahwa dia akan dihisab pada hari kiamat. Dan semua sikap dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semua gestur dia, semua komentar dia, semua sikap dia, itu akan ditanya oleh Allah. Bahkan kita tahu sebatas uf saja itu panjang urusannya gitu. Uf kalau kita berikan kepada orang tua kita, itu panjang urusannya di hari kiamat. Cuman uf. Dan uf ekspresi ekspresi negatif yang sangat halus, bahkan yang paling halus kata sebagian para ulama. Kita biasa mengatakan ah, tapi bisa jadi lebih halus daripada ah, misalnya kan gitu. Kalau ada anak kalau disuruh orang tuanya, itu bisa masuk kategori uf. Itu panjang urusannya bagi orang-orang beriman. Cuman begitu aja tuh, hanya beberapa detik. Tapi kalau ditujukan kepada orang tua, itu ya Allah, urusannya panjang di hari kiamat. Dan orang beriman yakin itu. Makanya mereka gak berani macam-macam ini, karena mereka tahu mereka akan. Makanya kan ayah sabul insanu an yutrok wasudah. Apakah manusia berpikir mereka akan ditinggalkan begitu saja? Kita tahu dalam surat Al-Qiyamah. Yang manusia, ayah sabul insanu an yutroka sudah. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja? Nggak dihisap, nggak ditanya, nggak dimintai pertanggungjawaban. Nggak mungkin lah. Semua akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Taala. Jadi imannya itu akan membuat dia tampil indah, tampil menawan, khususnya sama orang-orang yang lebih di bawah dia. Karena itu pertaruhan dia, lebih lemah. Ya, anak yatim bisa apa sih, hadir? Bahkan kalau dia punya banyak uang, uangnya bisa kita ambil, bisa kita belanjakan, dan dia nggak ngerti apa-apa juga. Apa membuat seseorang tuh nggak berani macam-macam? Ya karena dia tahu Allah Maha melihat, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi dia, dan Allah akan membuat perhitungan sama dia. Itu membuat dia nggak, saya nggak berani macam-macam. Takut sama anak yatimnya mas? Enggak, bukan. Saya bisa permainkan dia dengan gampang, dia anak yatim. Tapi bagaimana dengan robnya anak ini? Ini jadi masalah. Dan itu rob saya juga. Dan rob kita semua. maka dia gak akan berani macam-macam, hadirin. Ini yang harus kita tanamkan, ini yang harus kita evaluasi terus. Makanya iman kepada rukun iman yang 6 itu tuh kekuatan, termasuk kekuatan kita dalam berinteraksi sosial. Dan lebih khusus lagi kekuatan untuk tetap menjaga sikap di hadapan orang-orang yang lebih lemah dari kita. Belum lagi kalau kita yakin bahwa Allahu fi'uni al-abdi makan al-abdi fi'uni akhi, Allah menolong hambanya jika hambanya menolong saudaranya. Belum lagi kita yakin bahwa Allah akan tolong kita di dunia dan di akhirat. Man naffasa an mu'min kurbatan min kurbi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurbil akhirah. Kama qala. Nabi SAW bersabda, barang siapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan hilangkan kesulitannya di hari kiamat kelak. Jadi ketika kita menghilangkan kesulitan anak yatim, pada saat kita menghilangkan kesulitan orang miskin, kita beri makan kepada fakir miskin, dan di waktu yang sama kita ajak, kita motivasi orang lain untuk memberikan makan kepada fakir miskin, maka motivasi kita adalah Allah akan hilangkan kesulitan kita, hilangkan rasa lapar kita di hari kiamat, hilangkan rasa haus kita pada hari kiamat. Itu semua, hadirin. Dan itu yang harus kita yakini bersama-sama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadhalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jadi di sinilah pentingnya iman, pentingnya tauhid, hadirin. Pentingnya yakin sama Allah. Dan ini menunjukkan iman adalah kekuatan, dan mendustakan iman, mendustakan hari kiamat, itu akan berdampak panjang, hadirin. Berdampak panjang. Karena sebagian orang kan mengatakan ya ini kan ya ini kan antara aku dengan Tuhan, ya. Tapi sadarkah kita bahwa iman kita mempengaruhi sikap sosial kita? Dan kalaupun kita baik sama orang tapi tanpa iman, seringkali itu baik hanya secara duniawi, bukan baik yang ikhlas, namun baik yang butuh feedback secara dunia, butuh respon secara dunia. Tapi orang-orang beriman kan enggak. La nuridu minkum jaza'an wala syukura. Kami enggak ingin minta balasan, dan kami enggak mengharapkan ucapan terima kasih. Walaupun sekali lagi peluang tersebut itu terbuka, dan lagi-lagi orang beriman itu akan tampil mempesona, hadirin. Akan tampil mempesona. Masih ingat gak surat Al-Insan ayat 8? Surat Al-Insan ayat 8, bagaimana orang-orang beriman itu? Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Lihat, hadirin. Dan mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan mereka. Allahu Akbar. Jadi mereka bukan hanya mereka bukan di level tidak menghardik anak yatim dan bukan sebatas di level tidak memberikan makan kepada fakir miskin, enggak. Tapi mereka berada di level mereka memberikan makanan yang mereka sukai kepada anak yatim, orang miskin, dan tawanan mereka, hadirin. Tawanan, tahu tawanan kan? Tawanan itu apa? Sahabat, teman, atau musuh, hadirin. Namanya tawanan itu. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberikan makan yang mereka sukai kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada orang yang ditawan, orang tawanan. Allahu Akbar. Ini lihat. Jadi bukan hanya, yang penting kan saya gak ganggu dia, oh gak, ada di level yang lebih tinggi lagi. Ya udah dong, aku kan udah beliin dia makanan. Ya tapi makanan gak layak yang kamu berikan. Ya tapi kan ini makanan, gitu loh. Ya bersyukur dong dia. Oh, orang-orang beriman bukan hanya memberikan makanan yang layak, tapi yang dia suka. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Cukup sampai di sini enggak? Coba kita buka ayat ke-9-nya. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجَهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Sesungguhnya kami hanya memberikan atau kami memberikan makan kepada kalian tujuannya hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Liwajhillah la nuridu minkum jazaa'. Kami enggak ingin dibalas oleh kalian. Wala syukura, dan kami enggak ingin terima kasih dari kalian. Kami enggak bermaksud berharap balasan, dan kami enggak meminta ucapan terima kasih. Itu poin hadirin. Pure, murni, tulus, gak ada pamrih, itu orang-orang beriman. Lalu kita lihat ayat berikutnya lagi. Kenapa mereka gak mengharapkan terima kasih dari orang yang mereka bantu? Dan kenapa mereka gak mengharapkan balasan dari orang yang mereka kasih makanan? Mata alasannya buka ayat berikutnya. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut terhadap azab Rabb kami pada suatu hari di mana orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Ternyata mereka takut hari kiamat, hadirin. Ini. Karena mereka beriman kepada hari kiamat, dan iman mereka membuat mereka takut terhadap hari tersebut, dan rasa takut mereka itu memberikan mereka energi positif dan cambuk melakukan kebaikan kepada orang di level yang tidak terbayangkan sebelumnya, memberikan makanan terbaik kepada tawanan. Standar di mana, hadirin? Kalau kita dengar cerita tawanan disiksa, gak dikasih makan, bahkan ada yang dikasih makan kotoran, itu biasa. Tapi memberikan tawanan makanan yang disukai, coba tanya diri kita, itu standar di mana? Itulah orang-orang beriman. Dan karena mereka beriman kepada hari kiamat, mereka tahu ada hari pembalasan. Mereka tahu ada hari di mana muka itu masam, muka itu ketakutan. Dan mereka berharap mereka dijaga oleh Allah Tabaraka wa Taala. Itu poin hadirin. Makanya kita lanjutkan sedikit ayatnya. فَوَقَوْهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Maka Allah menjaga mereka dari kesusahan di hari tersebut. keburukan hari tersebut. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum. Maka Allah menjaga mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadrata wa surura. Dan memberikan mereka wajah yang bersinar dan kegembiraan hati. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah memberikan, ayat berikutnya Allah memberikan balasan atas kesabaran-kesabaran mereka. Gak mudah loh, bermain di level itu tuh gak mudah, hadirin. Bermain di level itu kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tawanan. Dan ini bukan sebatas memberi, ini tentang keikhlasan, tentang tentang ketulusan, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berat, itu butuh kesabaran. Makanya wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah menyatakan di ayat ke-12-nya, dan Allah memberikan ganjaran atas kesabaran-kesabaran atau atas kesabaran mereka, surga, hadirin. Surga. Itu ayat ke-12. Dan Allah kasih sutra di surga nanti. Dan seterusnya. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu, sekali lagi, kalau kita ingin baik sama fakir miskin, kalau kita ingin baik kepada anak yatim, dan kita ingin baiknya kita itu baik yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel, tanpa ada harapan, tanpa ada ekspektasi dia membalas, dia tahu balas budi, dia merasa punya hutang budi dan lain sebagainya, gak ada kepikiran ke sana, semata-mata hanya karena Allah. Maka perbaiki iman kita, perbaiki iman kita. Maka kita akan menjadi orang, bukan hanya orang baik, tapi orang baik di level tertinggi, di level yang menakjubkan. Dan di waktu yang sama kita gak tertarik dibalas sama orang. Kita gak tertarik untuk di dapat feedback positif dari orang. Kecuali kalau kita seorang pendidik, maka kita akan ajarkan anak kita misalnya, atau murid kita bagaimana cara berterima kasih. Dan itu bukan karena kita berharap mendapatkan kata terima kasih dari mereka, tapi itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, itu tanggung jawab kita sebagai guru misalnya, itu tanggung jawab kita sebagai paman atau om atau bibi atau tante atau orang-orang yang mendidik masyarakat atau orang tua. Tapi untuk kepentingan pribadi enggak, karena fokus mereka bagaimana selamat di hari yang menakutkan tersebut. Itu mereka, itu yang paling, itu jadi isu mereka. Gimana saya selamat? Bagaimana saya selamat? Adapun orang mendustakan hari tersebut, udah nggak ada beban mereka. Ini bisa disampaikan ya Allah khairan. Dan saya rasa cukup sampai di sini. Semoga kita bisa buka sesi tanya jawab besok. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, dan lebih membuat kita bisa mentadaburi pada saat kita membaca surat Al-Ma'un, atau yang kemarin ketika kita membaca surat Ad-Duha, kita jadi bisa mengerti tentang surat tersebut. Kalau sekarang Al-Ma'un walaupun cuma 3 ayat, tapi 3 ayat ini penting, hadirin. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka Allahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.